Maka kalimat tauhid la ilaha illallah itu juga disebut kalimat taqwa. Kalimat taqwa juga inam, yang itu juga disebut al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat, yang telah dijadikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam baqiyah, kalimat yang kekal, fi aqibihi, pada anak keturunannya, supaya mereka kembali. Kembali kemana? Kepada kalimat tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah. La'allahum yarji'un. Supaya anak keturunannya kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Supaya kalimat tersebut itu baqiyah, kekal, terus-menerus ada. Thumma qala al-mu'anam, thumma qala asy-syarihu hafizahullah, wa hadhihi al-kalimatu la ilaha illallah hiya allati 'anaha Ibrahimu 'alaihi salam fi qawlihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, adalah kalimat yang Nabiullah Ibrahim memperhatikannya. Kalimat yang didakwahkan oleh beliau alaihi salam, yang itu juga sama tertera dalam firman Allah Ta'ala, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku, kata Nabiullah Ibrahim, bara', aku berlepas diri, tidak terlibat, tidak ikut-ikutan dari apa yang kalian sembah, dari apa yang kalian ibadahi. Itu sama dengan la ilaha. Beliau berlepas diri dari apa yang kaumnya menyembahnya. Di mana kaum Nabiullah Ibrahim menyembah apa? Berhala, ya kan? Menyembah patung-patung. Bahkan ayah Nabiullah Ibrahim itu memproduksi patung-patung, berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berlepas diri. Jadi kalimat berlepas diri ini, bara, ini perkara besar. Nggak ikut-ikutan, nggak terlibat dalam hal itu. Dan yang dibahas di sini juga perkara yang apa? Besar. Yaitu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan kaumnya itu menyembah berhala, menyembah patung, maka Nabiullah Ibrahim tidak terlibat. Beliau Nabiullah Ibrahim berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Siapa yang menciptakan beliau? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini jawaban. Saya mau menyembah, yaitu kepada zat yang telah menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sungguh dia yang akan membimbingku, memberikan hidayah kepadaku. Hadza huwa makna la ilaha illallah. Ini adalah makna la ilaha illallah. Innani bara'un, hadza makna nafi. La ilaha. Kalimat innani bara'un adalah bermakna peniadaan, yaitu la ilaha, tidak ada sesembahan. Jadi tidak ada sesembahan yang benar disembah illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Hadza ma'nal itsbat illallah. Dan ini makna al-itsbat, penetapan illallah, yaitu illallah, kecuali Allah. Berarti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani, itu terkandung makna la ilaha illallah. Juga terkandung di situ rukun la ilaha illallah, yaitu ditiadakan sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah, bahwa itu tidaklah benar, kemudian ditetapkan sesembahan yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Sama barakallahu fikum. Jadi kalau ditanya mana dalil makna la ilaha illallah atau rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat, sebutkan ayat ini. Di mana ketika itu manusia banyak sekali yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabiullah Ibrahim tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala meskipun kebanyakan manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau berlepas diri dari apa yang disembah oleh kaumnya. Hampir seperti itu ma'asyiral muslimin. Mereka berlepas diri apa yang telah dilakukan oleh kaumnya, yang tidak mau menerima dakwahnya, yang tidak mau menerima ajakan kebenarannya, kebaikannya. Barok. Tapi ini sifat-sifat barok, ya, naam, betul-betul diterapkan pada babnya. Jangan sembarangan barok begitu, jangan. Barakallahu fikum. Wa ja'alaha ay Ibrahimu alaihi salatu wassalam ja'ala hadhil kalimah, dan Nabiullah Ibrahim menjadikannya. Apa yang dijadikan? Kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Beliau menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimatan baqiyah, sebagai kalimat yang kekal, bahkan sampai hari ini. Sudah berapa ribu tahun yang lalu. Fi aqibihi, yakni fi dzurriyyatihi. Kalimat yang kekal pada anak keturunannya. Untuk memegang prinsip ini. Fala yazalu fihim man yaqulu la ilaha illallah lam yatrukuha wa lam yushriku kulluhum bal fihim man qalaha wastaqama 'alayha walau kana 'adadan qalila aw afrada. Sehingga senantiasa ada pada mereka orang-orang yang terus-menerus mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak meninggalkan seluruhnya. Mereka tidak menyekutukan seluruhnya. Bahkan mereka ada yang terus mengucapkan la ilaha illallah dan istiqamah di atas kalimat tersebut, meskipun jumlahnya sedikit, atau afrodan, beberapa orang saja. Tapi kekal. Tapi terus ada. Kalau kita melihat atau membaca sejarah, ya, kiprah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya, dalam mendakwahkan dakwatu tauhid itu luar biasa. Orang diri bahkan. Kemudian diikuti oleh istrinya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Luar biasa ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Dalam memperjuangkan kalimat la ilaha illallah yang saat itu beliau sendirian. Istiqamah. Beliau tetap. Dan beliau ya mendoakan, menjadikan kalimat ini terus diikuti oleh anak keturunannya supaya jangan pudar. Terus dakwahkan, terus pahami, terus istiqamah. Bahkan meskipun jumlahnya hanya sedikit. Falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bu'itha hadhil kalimah. Maka ketika diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutus dengan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk memerangi manusia, untuk mendakwahkan manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ketika mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, mereka akan terjaga dariku, darahnya, hartanya, kecuali dengan haknya. Jadi kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, darahnya gak boleh ditumpahkan. Hartanya gak boleh dirampas, kecuali dengan haknya. Dengan haknya maksudnya bagaimana? Darahnya boleh ditumpahkan, misalnya dia itu membunuh. Dia membunuh orang lain, membunuh muslim. Kemudian kisos. Maka ini haknya, maka ini boleh. Nah, jelas ya? Jadi, kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah. Nah, akan terjaga, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Tidak boleh dirampas hartanya, hisabnya atas Allah. Perhitungan benar tidaknya dia dalam mengucapkan la ilaha illallah itu urusan Allah. Allah yang akan menghisab benar atau tidak dia dalam mengucapkan la ilaha illallah. Urusanmu cukup dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Oleh karenanya ma'asyara al-muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ketika sahabah yang bernama Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu berperang melawan musyrik hingga kemudian musyrik ini jatuh, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, tidak jadi ditebas lehernya, Kemudian melawan ternyata ini, melawan lagi. Maka melindungi diri Usama bin Zaid. Dan musuhnya lagi-lagi dalam posisi yang kalah. Sampai 3 kali. Barakallahu fikum. Sampai apa? 3 kali kalah. Mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Hingga kemudian yang terakhir, beliau tetap tebas saja. Meskipun telah mengucapkan la ilaha illallah. Hingga kemudian sampailah berita ini, kejadian ini, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau marah. Menanyai Usama bin Zaid, beliau marah. Kenapa kamu lakukan? Kenapa kamu tetap tebas? Orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, saya enggak tahu nanti kamu berurusan dengan la ilaha illallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia itu mengucapkan itu karena dia ingin selamat dari kematian ya Rasulullah. Kenapa kamu enggak sekalian robek itu dadanya? Biar kamu tahu dia benar enggak dalam mengucapkan la ilaha illallah. Apakah hanya untuk tameng supaya tidak dibunuh, supaya tidak ditebas, atau memang ya, betul-betul jujur mengucapkan la ilaha illallah. Itu nanti urusanmu nanti. Dan menyesallah sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau menyesal, ma'asyira al-muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Walhasil di sini beliau marah pada Usama bin Zaid. Padahal Usama bin Zaid ini satu di antara sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, cintanya tidak membawa kemudian seorang menjadi tidak mengatakan kebenaran. Tetap beliau sampaikan kebenaran, tetap beliau sampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang keliru adalah keliru. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itha bila ilaha illallah. وهي الكلمة التي جعلها جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام باقية في عقبه. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus dengan la ilaha illallah. Adalah kalimat yang kakeknya Nabiullah Ibrahim telah menjadikan kalimat itu kekal pada anak keturunannya. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min aqibi Ibrahim. Dan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dari keturunannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi kalau diurut, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, terus sampai Ismail, sampai Nabiullah Ibrahim. Aih, uqa min kahmain man ma'i. Itu singkatan dari ada 20 nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersambung terus sampai Nabiullah Ibrahim. 20 sekian lah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Seterusnya Ibnu Kinana, Ibnu Mudrik, Ibnu Ilyas dan seterusnya. Naam. Jadi benar kekal kalimat la ilaha illallah terus ini abadi sampai pada anak keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ba'athahu Allahu biha yad'un nasa ilaiha wa yuqatiluhum alaiha fa hiya kalimatun 'azimah. Allah mengutus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat tersebut. Beliau mengajak manusia, mendakwakan manusia kepada kalimat tersebut. Dan beliau memerangi mereka di atas kalimat tersebut yang tidak mau mengucapkan La ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan beruntung. Jadi kalau enggak mau, sudah perang di atas kalimat la ilaha illallah tersebut. Bukan berperang karena partai, bukan berperang karena kelompok, karena politik. Naam. Bukan bermusuhannya karena partai, karena politik, bukan. Satu sama lain saling menjatuhkan, bukan. Tapi karena la ilaha illallah yang menjadi barometer, ya, timbangan berperang adalah kalimat la ilaha illallah. Gimana kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang agung, kalimat yang besar. Wala'allahum yarji'un, ay yarji'una ilaiha. Supaya mereka kembali, yaitu kembali kepada kalimat la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Wa bi bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raja'a ilaiha al-kathir min dzurriyyati Ibrahim. Dan dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka banyak dari keturunannya Ibrahim kembali kepadanya. Kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi hadhihi al-kalimah wad-da'wati ilaiha wa tahqiqiha wal 'amali biha. Maka ar-rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dengan kalimat ini, dengan berdakwah kepadanya dan merealisasikannya serta beramal dengannya. Bal inna kull rusul bu'itsu biha, bahkan semua para rasul diutus dengan membawa kalimat tersebut, yaitu kalimat la ilaha illallah. Semua para rasul tanpa terkecuali, dari mulai Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh ini rasul yang pertama, ya kan? Nabiullah Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah utus di muka bumi ini. Ketika terjadi kesyirikan. Jelas ya? Sekarang saya ingin bertanya. Apa dalilnya bahwa Nabiullah Nuh adalah rasul yang pertama? Apa dalilnya? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Berarti saya tunjuk ini. Nah, ya kan? Saya tunjuk ini. Dalil yang menerangkan bahwa Nabiullah Nuh adalah rasul pertama. Mbok ngasuk tes metu, ngasuk jari tes ya. Beri tenang ini kan ya. Di tenang ini, pokoknya gak ada pelajaran. Pokoknya besok bisa siap. Nah, ini. Mana dalilnya? Mikdad, mana mikdad ya? Hah? Pulang. Izin sama antum? Izin sama siapa? Pulang ya? Hah? Oh, itu ada itu. Antum dikibulin berarti ya izinnya ya? Atau enggak jadi? Belum konfirmasi ke antum ya? Tadi ya? Tadi izin sama antum, terus ini belum konfirmasi lagi ya? Dad, mik dad. Apa dalilnya dad? Dari ayat. Hah? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an angdu. Surat Nuh. Mana yang menunjukkan kalau Nuh itu pertama? Karena ada kalimat Nuhnya itu ya. Ya, kelihatannya ya. Ya kok gitu ya, banyak itu kalau Ya nang HP ku kian gara nata tulis Nuh nang aring HP aplikasi Al-Quran itu banyak ayat-ayatnya yang ada Nuhnya. Kalau pendalilnya ada Nuh, berarti Rasul pertama itu ya oke banget ya ayatnya. Bukan itulah. Bukan kan? Bukan. Anu ngarang antum ya. Antum sendiri nih orang yakin kan? Lah apalagi saya. Antum sendiri gak yakin. Gimana mau meyakinkan orang lain? Yang yakin. Dad. Nik dad. Apa dad? Tahu gak? Dad. Dari ayat. Ya Allah. Masih baru datang jadi belum fokus lah ya. Iya, masih belum kesini ya. Temannya siapa Dad? Yang sama-sama antum. Temannya siapa? Tanya Dad. Tunjuk. Dad, Mikdad. Jawab. Zakaria. Mana Zakaria? Hei Zakaria. Oh, bocah cilik nang buring kok. Bukan pembagian. Kok gak ada pembagian orang uman antum Zakaria? Tiwe. Orang bapak. Ya Zakaria, dalil dari ayat kalau Nabiullah Nuh adalah Rasul yang pertama. Apa Zakaria? Antum dipercaya ini sama Mikdad. Jadi orang ini dipercaya sulit loh. Sulit itu. Kalau orang sudah percaya, jualan meskipun harganya mahal tetap dibeli. Ngode kan tadi kan? Kulit duit, nang apa? Percaya. Dad, di sana itu harganya 30. Tapi kuantum 40. Gimana? Ya terserah. Nanti mau beli sama saya jualin. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi anak percaya sama antum lah. Meskipun harganya mahal ya percaya ya. Ya udah. Ayo kita akad. Deal, deal. 30 itu masih gerambiang. Masih belum jelas. Tuh, jadi orang percaya. Asal percaya tok, siapa sih sing gawa? Misalkan siapa sih jualan? Ah, usu au sorosa nguyoy. Ojo nguyoy, kasih au sorosa. Wah, usu ngandel bae karo A. Apa pitu duwe A, ngandel. Pokoknya. Aki wis terkenal orang yang baik, wis ora bakal ngadali orang. Bersing B, lu aku ngadali gelem. Padahal dikadali. Gue pahit dah ya, wong dipercaya loh. Berpengu seorang dipercaya, ngomong kebaikan pun itu ditolak. Ngomong benar pun itu tidak benar. Itu. Karena orang udah gak percaya. Bok jualan murah saja kalau sudah tidak percaya. Gak percaya. Benar ada lu. Ini murah ini. Ah gak percaya. Karena kamu yang jualan air. Biasanya begitu. Orang percaya apa? Orang nangguku. Jajal apa? Ya nangguh duitmu disit. Jal. Orang ya orang kau. Orang sidak beri bengkong ini yang godong apa yang serutang. Boleh ditangnya langel, dare. Jungkir balik bikin kau naku gari ngelombok. Mumet kan. Tapi asal percaya, uwis. Dapet. Meskipun mahal, dapet. Pokoknya, uwis. Pokoknya, nyong manut yang penting kersampean. Wis, lebih baik. Orang gerap tak liak na. Karena nyong wis ngandel kersampean. Hei! Zakaria! Itu nyong lagi cerita ki men kue loading iki lho. Supaya antum ki loading awai lho. Apa Zakaria? Hah? Lupa ya. Siapa lagi Zakaria yang antum? Satu lagi. Dalil dari ayat kalau Nabiullah Nuh udah pernah dipelajari lah ya. Ya udah pernah ya. Kalau lupa berarti pernah. Pernah tahu kemudian lupa. Lenguro sama sekali kan berarti dong. Zong ya berarti orang perlu ngumbuk pokoknya. Bagi dibulang guling mana lah doang mana. Siapa Zakaria temannya? Yang ngisannya itu mandan dawa jadi ngulur waktu ya. Lekman. Siapa temannya Zakaria yang kira-kira bisa? Dalil kalau Nabiullah Nuh itu Rasul pertama. Dan ini pelajaran ki biasa-biasa aja lah. Pokoknya anu sing biasa-biasa saja. Sederhana lah cara-caranya. Orang sing rumit-rumit itu loh. Sederhana. Ini kan sederhana, mbok. Ini bisa kena gue sejagai ngurip loh. Kena kok bojo ngasih rambutnya ireng, asih rambutnya biru. Tekan anaknya, tekan biru maning rambutnya, mergane putih, jadi semir biru. Dan ini kuih-kuih bae, orang rubah masalahnya. Sederhana ini kena gue terus sejaga ngurip. Kan main, bok, pelajarannya gue. Orang sayang, begini, begini. Bubarkan majelis, bubar lo ya. Kesel gue ngomong. Ngomongnya gampang, ringkas. Ini kena gue sejaga ngurip. Lumayan, ya. Zak, siapa? Zakaria, siapa temannya yang bisa? Abdurrahim, oh ya. Abdurrahim. Him. Apa him? Dalilnya apa him? Wallahu a'lam bissawab. Tapi dia gak tahu dia. Dalilnya dari ayat bahwasanya Nuh adalah rasul pertama adalah inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina mim ba'di. Pernah hafal ayat ini? Pernah hafal ayat ini? Miki golang tum golang ngomong lupa, berarti ya tahu. Itu dalilnya. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Nah, para ulama mengambil dalil dari ayat ini bahwa Nuh adalah rasul pertama. Karena yang disebutkan pertama, kemudian nabi-nabi setelahnya. Kami wahyukan kepadamu, wahyu berarti kan itu utusan. Wahyu loh. Nah, kepada nabi. Disebutkan pertama kali, Nuh. Kemudian nabi-nabi setelahnya. Ini dalil dari ayat. Kalau Nabiullah Nuh adalah rasul yang pertama. Kalau dari hadis. Jam saya masih 7 menit lagi nih, Pak Lukman. Ya, ya kan? Kalau dari hadis yang menerangkan bahwa Nuh itu rasul pertama, siapa yang tahu? Tadi kan dari ayat, biasanya dalil ke ayat hadis. Singkat telu biasanya ke ucapan ulama. Ngono-ngono. Antum buka saja kitab, misalkan hukum, tek, apalan, halal, menetapkan sesuatu ini. Biasanya dalilnya itu ayat disit disebutkan. Setelah itu hadis. Setelah itu biasanya pemahaman ulama. Bagaimana para ulama memahami hukum ya, ayat atau hadis itu. Kalau enggak ayat disit, berarti langsung hadis biasanya. Nah, coba aja antum buka itu. Nah, sekarang sama juga. Ini mengikuti metodenya ulama, ya kan? Ayat sudah diterangkan dalilnya, kemudian sekarang dari hadis. Siapa yang tahu? Him, siapa him? Temannya antum, siapa lagi him yang sekelas him? Ayub, mana Ayub? Ayub, mana Ayub? Kenapa? Oh sakit, syafaullah. Yang bukan Ayub. Him. Hah? Nuhan. Nuhan. Mana Nuhan? Apa Nuhan? Wallahualam. Siapa lagi temannya Nuhan? Yang kelas. Itu kelas yang paling tinggi kan? Ya? Ya? Iya bukan? Ada nggak kelas yang di tingginya antum, ada nggak? Nggak ada kan? Ada. Siapa lagi temannya Nuhan? Faros. Yang mana Faros? Ros, Faros. Ya Ros, Faros. Itu Faros ya? Tahu nggak? Wallah alam bisawab. Nisful jawab ya. Tengah jawaban lah ya. Dari hadis yang menerangkan tentang oh itu Abdurrahman sih belum ya masih sekolah nggak Abdurrahman udah lulus tahu nggak ya nggak apa-apa lah Abdurrahman tahu nggak dari hadis yang menerangkan bahwa Nuh itu rasul pertama nggak tahu hadisnya gampang antum sing penting ingat lafalnya ya ya Nuh anta awalur rusul. Ha, itu hadis. Kapan ini disampaikan? Ketika nanti hari kiamat datang. Semua manusia bingung. Menanti syafaatul uzma. Di apalnya ya dawa banget kok syafaatul uzma. Manusia bingung ini. Mau mencari syafaat dari siapa? Manusia berbondong-bondong mendatangi Nabiullah Nuh. Wahai Nuh, anta awwalur rusul. Engkau adalah rasul yang pertama. Loh, itu udah jelas itu rasul pertama. Ya wis. Gampang, Bu? Jadi cekel iki kuwi nek iki poine cekel. Cek kaya wong bisnis jarene pegang ujungnya sama ujungnya itu dicekel kanene kok gari mlaku. Mlaku mbom, lawan bisa mlaku apa ora orang ngerti. Artinya pegang itunya dulu, harus kecekel kan ayatnya kira-kira ini. Artinya kira-kira ini, kejadian ini. Biasanya itu akan terus, apa namanya, teringat itu. Jelas ya? Barakallahu fikum. Kita kembali. Bahkan semua rasul yang diutus dengannya, atau mereka diutus dengannya dengan kalimat La ilaha illallah. Dari Nuh sampai Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Mereka menyerukan u'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Hadza makna la ilaha illallah. Ini adalah makna la ilaha illallah. U'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah taghut. Itu adalah makna la ilaha illallah. Padanya terdapat an-nafyu wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Ditiadakan bahwa sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah itu ada, tapi tidak benar. Yang benar untuk disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ini dalil bahwa semua rasul, ya, dari anak keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, itu mendakwahkan dakwatu tauhid. Kita belum ada di dunia. Mungkin orang tua kita juga belum ada di dunia. Para rasul sudah mendakwahkannya sebelum kita, berpuluh-puluh tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu. Jadi ini dakwah besar, dakwatu tauhid, mengajak manusia untuk komitmen dan konsekuensi mengamalkan la ilaha illallah. Oleh karena itu fadilahnya banyak. Orang mengucapkan la ilaha illallah ini fadilahnya banyak. Satu di antaranya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapan seseorang yang dia ucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Supaya yang terakhir dia mati yang diucapkan itu la ilaha illallah. Surga sudah itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya cara besar untuk kita pelajari. Jauh daripada itu untuk kita amalkan. Lebih lagi daripada itu, untuk kita dakwahkan itu semua. Naktafi lahuna insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma wabihamdik. Jadwal la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzulu hafidhukumullah.